karena darahnya kita diberikan kehidupan, dan karena kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Hanya karena cintanya Dia berikan hidupnya. Hanya karena kasihnya ku ditebus, diselamatkan. Oh, darahnya, oh, darahnya, selamatkanku, ubahkanku, berikan hidup baru. Kuasa darah Yesus, darah Yesus, mujizat nyata telah terjadi oleh kuasa darah Yesus. Oh. Hanya karena cintanya Dia berikan hidupnya. Hanya karena kasihnya ku ditebus, diselamatkan. Mujizat nyata telah terjadi.